Romansa News. Kawan dong. Lagunya spesial buat para ekstrim yang tersejati. kasih John Andim dan juga Mas Jen. Terima kasih Mas Jen. Thank you banget ya.